Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas kemudahan, demikian pula kesempatan sekaligus nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat kesehatan yang sangatlah mahal dan seorang tidaklah merasakan kesehatan sebagai satu nikmat melainkan ketika dia telah kehilangan nikmat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Kemudian bidzillahi Azza wa Jal, kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, di mana kita masih dalam pembahasan fasal yang keempat yang menerangkan kepada kita tentang beberapa contoh syubhat, ya, kerancuan di dalam berfikir dan berkeyakinan seputar permasalahan binaul masajid alal kubur, membangun masjid di atas atau di sekitar kuburan, di mana sebahagian mereka yang melegalkan dan membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan berhujjah dengan beberapa alasan yang itu dianggap sebagai sebuah landasan, ya, yang menunjukkan pembolehan, ya, bahkan sebagian mengklaim disyariatkan. Lebih dari itu, sebagian menganggap afdol. Maka di sini penting bagi kita sebagai seorang talibul ilm yang berusaha untuk mencari al-haq, meniti dan berjalan di atasnya dan berupaya untuk mengamalkannya. Tentunya di antara prinsip kita adalah tidaklah kita berucap dan beramal kecuali di atas ilmu. Ya, oleh karena itu, setelah kita memahami dan mengetahui sekian banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang larangan untuk membangun masjid di atas kuburan, maka sebagai pelengkap dan penyempurna dari pembahasan ini adalah mengetahui beberapa alasan dan hujjah ahlul batil yang melegalkan atau membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan, yang itu sejatinya adalah syubhat, ya, karena bisa jadi ketika seorang meskipun sudah memahami dan mengetahui dalil, tatkala tidak mengetahui syubhat dan bantahannya, itu bisa jadi akan meninggalkan kebenaran yang telah ia ketahui, ya, atau minimal ragu. Oh, ternyata mereka juga punya alasan, mereka juga punya landasan, punya dalil. Jangan-jangan mereka benar juga. Ini syaitan, ya, berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syubhat yang pertama yang mereka bawakan adalah menjadikan landasan di dalam membolehkan membangun masjid di atas kuburan adalah firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Kahfi ayat ke-21 yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang mereka setelah ditidurkan sekian ratus tahun lamanya, ya, oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Allah bangkitkan dan Allah sadarkan mereka dari tidurnya beberapa saat, yang kemudian setelah itu mereka, ya, meninggal. Allah wafatkan mereka semuanya, ya, di tempat mereka mengalami tidur yang panjang, yaitu di dalam gua, yang kemudian hal ini diketahui oleh masyarakat yang ada di kota itu, ya, dan sebagian mereka mengatakan qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, punya kekuasaan, ya, mereka mengatakan, ya, kita buatkan saja untuk mereka masjid, ya, di atas gua yang mereka meninggal di dalamnya. Maka mereka sebagian mengatakan, nah, ini menunjukkan boleh, ya, membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh. Lalu apa solusi jawabannya? Kata beliau rahimahullah, al-jawab ala syubhatil ula, adapun jawaban dari syubhat yang pertama ini, amma syubhatul ula fal jawabu anha min thalathati wujuh. Ada tiga sisi jawaban dari syubhat yang pertama ini. Yang pertama, al-awwal annas sahih al-mutaqarrir al fi ilmil usul anna syari'ata man qablana laysat syari'atan lana, bahwa ketetapan dan ketentuan yang benar dalam ilmu usul, ya, ilmu usul fiqih, bahwa syariat, ya, umat-umat sebelum kita bukan syariat untuk kita, bukan syariat untuk kita. Nah, liadillatin katsirah, ya, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang menjelaskan hal tersebut. Nah, karena syariat Islam itu menghapus dan menggugurkan seluruh apa yang ada sebelumnya, ya, dalam artian yang menjadi referensi dan rujukan bukan yang diamalkan di masa dahulu, tapi yang diterapkan adalah yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi yang sahih, ya. Nah, demikian pula ijma'ul ulama. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah di dalam muqaddimah tafsir beliau, ya, menyebutkan tentang tiga hal, ya, tiga perkara, ya, di dalam menyikapi khabar-khabar Israiliyat. Yang pertama, bahwa apabila ada perintah di dalam kisah-kisah tersebut yang kemudian di dalam syariat juga memerintahkannya, maka boleh untuk diamalkan, ya, kita pun mengamalkannya. Kemudian yang kedua, tatkala di khabar-khabar istri Aulia tersebut menerangkan tentang larang-larangan, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kemudian di dalam syariat kita juga ada larangan yang serupa, maka kita pun meninggalkannya. ya, kita pun meninggalkannya. Kemudian di dalam kisah-kisah tersebut, yang ketiga, adanya berita-berita khabar yang ternyata di dalam Islam itu tidak ada perintah dan tidak ada larangannya. Maka sikap kita adalah tawakuf. Sikap kita adalah tawakuf, ya, tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, ya. Kenapa? Karena di dalam syariat kita, di dalam Islam, ya, tidak ada anjuran, tidak pula larangan, sehingga sikap kita tawakuf. Yang intinya barakallahu fikum adalah kembali kepada syarat Islam, ya, syaratnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa syariat umat terdahulu, syariat umat terdahulu bukan syariat untuk kita, adalah hadis, hadis yang masyhur, hadis yang sahih, ya, disebutkan di dalam Bukhari wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anba'i qabli. Kata Nabi, aku telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal 5 perkara. Allah memberikan 5 perkara kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana tidak ada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku yang diberikan dengan 5 perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan 6. Ya. Yang kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, 5 perkara tersebut, dan di antara perkara yang terakhir yang Nabi bawakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dahulu, ya, para nabi itu diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk kaumnya saja secara khusus. Untuk kaumnya saja secara khusus. Adapun aku, kata Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Ya, kepada seluruh umat manusia. Ya, oleh karena itu, inilah di antara perbedaan antara syariat Rasulullah Islam yang sekarang, ya, dengan yang sebelumnya. Kalau dahulu seorang nabi diutus, ya, diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya saja. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya, sementara di sana ada kaum dan suku-suku yang lain, bangsa yang lain. Ya, namun itu di luar dari ranahnya, di luar dari wilayahnya. Oleh karena itu, terkadang dalam satu waktu, satu masa, itu ada beberapa nabi yang hidup, yang masing-masing, ya, memiliki, ya, kaum yang berbeda. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir diutus kepada kaum yang berbeda. Ya, diutus kepada kaum yang berbeda. Nah, adapun Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka syarat beliau itu bersifat universal, menyeluruh. Ya, bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi juga meliputi selain Arab. Ya, dari kalian ajami. Fa idza tabayyana hadza falasna mulzimina bil akhdhi bima fil ayati. Ya. Law kanat tadullu ala anna jawazi bina'il masjid ala al-qabri kana syari'atan liman qablana. Oleh karena itu jelas, ya, dari hadis tersebut bahwa kita kaum muslimin tidaklah diharuskan untuk mengambil apa yang terkandung dalam ayat tersebut, suratul Kahfi ayat ke-21. Ya, kalau seandainya ayat tersebut menunjukkan bolehnya membangun masjid di atas kuburan, yang itu merupakan syariat umat-umat sebelum kita. Artinya di sini, anggap kalau misalkan dahulu diperbolehkan untuk membangun masjid atau tempat ibadah, ya, di atas atau di sekitar kuburan anggap itu merupakan syariat umat terdahulu sebelum kita. Maka yang sahih, kalaupun seperti itu keadaannya, maka itu untuk mereka, bukan untuk kita. Ya, bukan untuk kita kaum muslimin, karena kita telah memiliki aturan dan syariat, ya, yang berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Ini jawaban yang pertama. Asani, jawaban yang kedua, hab anna sawab qawlu man qal syari'atu man qablana syari'atun lana, anggap, ya, ala sabil fard, hab, ya, anggap bahwa yang benar ada pendapat yang menyatakan bahwa syariat umat terdahulu juga merupakan syariat untuk kita. Anggap ini yang benar, meskipun tidak benar, ya kan? Anggap ini yang benar. Fadzalika masyrutun indahum bima idza lam yarid fi syar'ina ma yukhalifu. Itu pun disyaratkan, ya, bahwa tidak ada, ya, di dalam syariat kita, syariat Islam, hal-hal yang menyisihi dari perkara tersebut. Ya. Sekarang kalau misalkan anggap syariat umat terdahulu untuk syariat kita juga. Sekarang di dalam syariat Islam, adakah larangan yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan syariat tersebut? Ya. Dan ternyata ada, ya. Wa hadha syartu ma'dumun huna. Maka syarat ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kenapa? Li'annal ahadits tawatarat fi nahyi 'anil bina'il madzkur kama sabaqa. Karena ternyata hadis tadi itu sangat banyak, bahkan mutawatir, datang dari Nabi, ya, menjelaskan tentang larangan untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya. Hadisnya itu sangat banyak, bahkan mutawatir. Ya, dari berbagai jalan, dari sekian para sahabat, bahkan penukilan-penukilan para sahabat, bahkan amaliyah praktek para sahabat. Ya. Bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi, ya, yang diantara misinya adalah untuk meratakan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, ya, yang kemudian ini pula yang beliau terapkan kepada pasukannya, kepada utusan beliau, untuk meratakan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Ya, fadzalika dalilun ala anna ma fil ayati laisa syari'atan lana. Maka ini dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa ayat tersebut, ya, tidaklah menunjukkan, ya, sebagai syariat untuk kita kaum muslimin. Ya. Nah. Sehingga tidak boleh seorang berhujjah dan beralasan bahwa wah ini dulu aja boleh kok, sekarang juga tidak apa-apa. Ya, dulu ashabul kahfi meninggal di dalam gua. Kemudian sebagian mereka, ya, masyarakat ketika itu, ya, mengusulkan untuk membangun tempat ibadah di atasnya. Ya, kita katakan tadi, tidak boleh. Karena syariat Islam, ya, hadis tadi yang sangat banyak menjelaskan tentang larangan. Asalis, jawaban yang ketiga, la naslamu annal ayata tufidu anna dhalika kana dhalika syari'atan liman qablana. Bahwa kita tidak bisa menerima, ya, kita tidak bisa menerima bahwa ayat tersebut memberikan faedah bahwa itu juga merupakan syariat umat sebelum kita. Artinya kita tidak sependapat bahwa dahulu pun diperbolehkan untuk membangun tempat ibadah atau masjid di atas kuburan, ya, baik itu kuburan, ya, orang biasa, terlebih orang soleh, ya, nabi ataupun tokoh, ya, ahli ibadah, seorang alim, ya, kita tidak bisa menerima. Ya. Nah, kita tidak sependapat bahwa ayat tadi dan suratul Kahfi ayat ke-21 ya, untuk menyatakan bahwa syariat terdahulu itu membolehkan hal itu. Ghayatu ma fiha anna jama'atan minan nas, di antara puncak dari apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sejumlah orang yang mereka mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sudahlah ya. Kita buatkan saja. Kita bangunkan di atas gua mereka itu yang mereka meninggal di dalamnya masjid atau tempat ibadah. Ya, perhatikan ayat ini. Mereka mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya, maka falaisa fiha tasrih bi annahum kanu mu'minin. Ya, di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara terang ya, secara sharih, secara jelas bahwa mereka yang mengatakan itu adalah orang-orang yang beriman. Kan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka itu beriman, muslim, tidak ada. Kalimatnya umum. Ya, kalimatnya umum. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang mereka menguasai urusan masyarakat kota itu, ini para tokoh ya, orang-orang yang punya pengaruh, punya syaukah, punya power ya, punya massa, punya kekuatan, mereka mengatakan hal itu. Apakah mereka mukminin? Wallahu alam, tidak disebutkan ya. Sehingga di sini ada ihtimal ya kan? Ya. Wa 'ala taslim, anggap kalau mereka adalah mukminin, muslimin, falaisa fiha annahum kanu mukminin salihin. Anggap mereka adalah kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Tapi tidak disebutkan secara jelas pula bahwa mereka adalah orang yang beriman dan saleh. Karena kaum muslimin, orang-orang beriman kan bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang saleh, namun ada pula yang pelaku kemaksiatan. Ya, mutamassikina bi syari'ati nabiyyin mursal. Ya. Tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Ya. Bahwa mereka adalah kaum mukminin. Anggap mereka adalah muslimin. Tapi juga tidak disebutkan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat nabi yang diutus kepada mereka. Tidak disebutkan secara jelas. Ya. Balil zahiru khilafu dzalik, bahkan yang zahir dari ayat itu justru menyisihi kebiasaan orang-orang saleh. Ya, menyisihi kebiasaan para ulama ahlul ilm. Ini yang zahir. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Fathul Bari Syarh Bukhari ya, minal kawakibid darari, di dalam syarah hadis la'anallahu al-yahuda ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat kaum Yahudi yang mereka telah membangun ya masjid di atas ya kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qad dalla al-Qur'an 'ala mithli ma dalla 'alaihi hadzal hadis. Bahwa hal ini telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah ditunjukkan di dalam hadis ini. Wa huwa qaulullah 'azza wa jalla fi qissati ashabil kahfi. Yaitu ketika Allah menceritakan tentang kisah ashabul kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya, orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan mereka mengatakan ya, kita akan buatkan tempat ibadah ya di atas kuburan, di atas gua yang menjadi kuburan ya ashabul kahfi itu. Faja'ala ittikhadal quburi 'alal masajid min fi'li ahli al-ghalabah 'ala al-umur. Perhatikan. Di sini Allah menceritakan bahwa membangun ya, kuburan di atas masjid atau menjadikan ya, masjid-masjid di atas kuburan ini atau tempat ibadah ya, secara umum min fi'li ahli al-ghalabah 'ala al-umur, ini termasuk kebiasaan ya, perbuatan orang-orang yang memiliki kekuasaan ya. Nah, tidak disebutkan apakah mereka adalah orang-orang saleh ya, orang yang beriman ataukah tidak ya, tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh, punya power ya, syaukah. Wadhalika yush'iru bi anna mustanadahu al-qahru wal-ghalabah wattiba'ul hawa. Sehingga kalau kita cermati secara mendalam ya, ini mengisyaratkan bahwa sandaran dan latar belakang kenapa mereka melakukan hal itu ya, membangun tempat ibadah di atas kuburan, yaitu al-qahr wal-ghalabah, karena mereka punya kekuasaan ya, punya kekuatan, dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, bukan wahyu. Wa annahu laysa min fi'li ahli al-ilmi wal fadl al-muntasir lima anzalallahu ala rusulihi minal huda. Dan ini bukan kebiasaan perbuatan para ulama, orang-orang yang punya keutamaan, yang diantara ya, kebiasaan mereka dan menjadi syiar mereka adalah senantiasa menolong hidayah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yaitu untuk memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan pula oleh Syekh Ali bin Urwah dalam Mukhtasar Al-Kawakib, mengikuti apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ya. Haka Ibnu Jarir fil qailina dzalika qaulain. Ibnu Jarir menghikayatkan ya, tentang para ulama yang menjelaskan tentang orang-orang yang dimaksudkan dalam surat Al-Kahfi tadi, tentang ahlul ghalabah, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Siapa mereka? Ya, Ibnu Jarir rahimahullah menukilkan ada dua pendapat. Ya, ahaduhuma annahum muslimun minhum. Mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya. Pendapat yang kedua, ahlus syirki minhum. Yaitu pelaku kesyirikan dari masyarakat setempat. Naam. Fallahu alam. Wadh-dhahir, meskipun yang zahir ya, anna alladhina qalu dhalika hum ashabul kalimati wan nufuz. Mereka yang mengucapkan kalimat tadi ya, yang bertekad untuk membangun tempat ibadah di atas gua, tempat kuburan ashabul kahfi, itu adalah ashabul kalimah wan nufuz, orang-orang yang perkataan dan ucapannya itu didengar ya. Ini punya kekuasaan, punya kekuatan. Ya, walakin halhum mahmudun amla. Namun status mereka ini ketika punya kekuasaan ya, punya wewenang, apakah mereka ini terpuji ataukah tidak? Fihi nadhar. Butuh diteliti kembali. Kenapa? Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala, karena Nabi telah bersabda, la'ana Allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena Rasulullah telah melaknat ya, telah mengatakan dalam hadis ini Allah melaknat kaum Yahudi, kaum Nasara yang mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah yuhadziru ma fa'alu, Nabi sendiri mentahdir, memperingatkan ya, tentang apa yang telah diperbuat oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kalau ditahdir itu kan menunjukkan salahnya. Ya, menunjukkan salahnya. Wa qad rawaina an Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, demikian pula kami telah meriwayatkan sebuah asar dari Umar bin Khattab, annahu lamma wajada qabra Daniel fi zamanihi bil Iraq amara an yakhfa 'ala an-nas. Di zaman kekhilafan Umar bin Khattab, ketika beliau mendapati kuburan Nabi Daniel ya di masa beliau di kota Irak, maka beliau pun memerintahkan untuk menyembunyikan kuburan tersebut ya dari halayak, dari ya sorotan kaum muslimin. Wa antudfan tilka rik'ah allati wajadaha indah, ya, dan juga potongan ya yang beliau dapatkan dari kuburan Nabi Daniel tersebut untuk ikut dikubur. Fiha syai'un minal malahim wa ghairiha, di mana pada potongan kain tersebut ada potongan daging yang terlihat nampak. Ya, Umar bin Khattab juga memerintahkan untuk ikut dikuburkan, ya, supaya tidak menjadi sorotan dan khawatir akan dikeramatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah ya kepada segenap kaum muslimin. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, idza arafta hadza fala yashihu al-ihtijaju bil ayati ala wajhin minal wujuh. Oleh karena itu apabila kalian telah mengetahui tentang jawaban-jawaban ini, maka tidak sah dan tidak benar ya berhujjah dengan ayat tersebut ya untuk membolehkan atau melegalkan ya membangun masjid di atas kuburan. Wallahu taala alamu bisawab. Ya, ini yang beliau sebutkan, dan di sana masih ada beberapa penukilan dari beliau, jawaban dari para ulama ya tentang syubhat ini. Insyaallah ya, kita sambung pada dars yang akan datang bidillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.